Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin mendalami Sayyidina Mursalin yang ditulis oleh Imam Yahya Ibn Syaraf bin Al-Hasan bin Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita masih berada pada bab yang ke-9, yakni bab fi tafakkur fi 'azimi makhluqatillah taala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirati wa sa'iri umuriha wa taqsiril nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Di mana kita sampai pada akhir dari apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab tersebut, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-10, kata Allah, afalam yasiru fil ardi fayanduru, tidak maukah mereka itu manusia untuk berjalan di atas muka bumi ini kemudian mereka mau memperhatikan. Pada kajian yang sebelumnya kita telah membahas sedikit apa yang dimaksud dengan ayat ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Qaymin rahimahullah ta'ala, di mana intinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam ayat ini sebagai kelengkapan dalil-dalil yang beliau sebutkan termasuk dalam surat Al-Insyiqaq, demikian juga dalam surat Al-Ghashiyah dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk yatafakkar, banyak-banyak memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah, yang bisa dijangkau oleh indera kita. Bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Qaymin rahimahullah, dia menjelaskan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah terhadap manusia agar mereka mau memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini dan di sekitarnya. Yang pertama adalah as-sayr bil qidam. Ai an yasira al-insanu fil ardi ala aqdamihi aw ala rahilatin min ba'ir aw sayyara aw tayyara aw ghayriha hatta yandur madza hasala lil kafirin wa madza kanat halul kafirin. Hasungan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu banyak coba banyak melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang belum pernah dia jangkau, lalu mencari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sana. Selain dari dia memperhatikan ayat Allah untuk menambah ketakwaannya, dia juga diberikan kewajiban untuk mencari tahu tentang ahwalul kafirin, keadaan orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, keadaan orang-orang yang mengingkari, mendustakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana tempat ada satu kaum yang ditenggelamkan dengan air. Di sana tempat ada juga kaum yang dibalikkan tempat tinggalnya, dibenamkan ke dalam tanah. Di sana tempat ada kaum yang diminasakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bangkai-bangkai. Di sana tempat ada orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang menggelegar. Dan semuanya masih bisa kita temukan sekarang, masih bisa kita lihat sekarang. Ini makna sayr yang pertama, menjelajah kemana tempat untuk memikirkan kekuasaan Allah di sana dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada orang-orang yang kafir dan mendustakan. Yang kedua, as-sayr bil qalb. kita berjalan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Fa hadza yakunu bi ta'ammul wa bi tafakkur fi ma nuqila min akhbarihi. Ini adalah dengan bagaimana kita bisa memproses khabar-khabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar diperhatikan dan difikirkan, bahwa apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi orang-orang yang kufur dan mendustakan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis itu benar adanya. Dan itu bukan mustahil akan terjadi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala hancurkan kita, Allah binasakan kita sebab kita melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-111. Sungguh pada kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang mereka itu ibratun li ulil albab. Terdapat ibrah, pelajaran besar, pelajaran berharga li ulil albab bagi orang-orang yang memiliki akal fikiran. Sudah sering kita bahas maksudnya apa ulil albab. Bukan hanya orang-orang yang IQ-nya tinggi, yang pemahamannya bagus. Bukan, tetapi mereka yang ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mau merenungi dengan hatinya. Sepintar apapun kalau dia tidak bisa membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian menjadikan itu sebagai pijakan untuk menambah ketakwaannya, maka percuma kecerdasannya, percuma kecerdikannya. Dan bukan itu orang yang cerdas yang dimaksud di dalam Al-Qur'an ini. Wal Qur'anu mamlu'un min akhbaril awwalinal mukadzibina lirrusul wal muayyidina lirrusul wa bayyanallahu 'aqibata haula'i wa haula. Di dalam Al-Qur'an penuh dengan berita-berita tentang orang-orang terdahulu. Mereka ada yang mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka juga ada yang menolong, memperkuat dakwah para rasul tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan juga di dalam Al-Qur'an di banyak tempat bagaimana kesudahan hasil akhir bagi mereka semua. Orang-orang yang membela utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, mau mengikuti dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka ada di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang mendustakan, apa hasil akhir yang mereka dapatkan ada di dalam Al-Qur'an disebutkan. Qul hadza yanbaghi lil insan an yaqra'a al-ayati allati fiha akhbara man sabaq wa an yas'ala an ma'naha wa yastafsir hatta yakuna 'ala basiratin minal amr. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi seorang manusia, seorang hamba, untuk dia memperbanyak membaca ayat-ayat Allah, banyak membaca Al-Qur'an yang di dalamnya banyak sekali terdapat kabar-kabar tentang orang-orang yang terdahulu. Dan tidak selesai sampai di situ saja. An yas'ala an ma'naha. Kalau bisa dia bertanya tentang makna yang dimaukan dalam ayat tersebut, atau yastafsir. Cari tafsirnya, cari penjelasannya. Ini juga yang dinamakan yasiru fil ardi fayandur. Dia mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyaklah membaca Al-Qur'an, cari tahu apa maknanya, cari tahu tafsirnya. Sababun nuzulnya apa? Sebabnya kenapa? Wa kadzalika aidan ma ja'at bihi sunnah min akhbaril madin. Demikian juga di dalam as-sunnah, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak akhbaril madin, kabar tentang orang-orang yang terdahulu itu. Fa innaha ja'at bil ahaditsil katsiratin nafi'ah wa hiya idza shahhat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha asdaqu man qulil min al-akhbar. Semua hadis-hadis apabila datang dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah tersebut, maka itu adalah sebaik-baik kisah. Itu adalah sejujur-jujurnya kisah yang bisa kita bacakan, yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Tayib. Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah, dua sumber utama untuk kita mengetahui sejarah orang-orang yang terdahulu. Tayib. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu, selain dari Al-Qur'an, selain dari sunnah, kita juga bisa mendapatkan kabar tentang orang-orang yang terdahulu, manaqalahu al-mu'arrikhun, dari apa yang dinukilkan oleh ahli tarikh. Wa yajibu an yuhadzar minan naql. Tapi pada apa yang mereka sebutkan selain dari kitabullah, selain dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajibu an yuhadzira minan naql. kita perlu untuk berhati-hati dari apa yang mereka sebutkan. Kenapa? Li'anna ghaliba kutubat tarikh, li'anna ghaliba kutubit tarikh laisa laha aslun wala isnad. Karena kebanyakan kitab-kitab sejarah itu, kitab-kitab tarikh, tidak ada asalnya dan tidak ada isnad. Tidak ada sanadnya. Berbeda dengan hadis, ada sanadnya sehingga kita bisa teliti hadis ini sahihkah, hadis ini hasankah, hadis ini dhaifkah, atau bagaimana dari derajat hadis yang ada. Bisa kita lihat sanadnya, bisa kita lihat siapa yang membawanya, gurunya siapa, bagaimana dia mengambil hadis tersebut dan yang lain sebagainya. Tetapi apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh tidak ada itu semua, dan bukan persyaratan memang. Innama hiya akhbarun tatanaqalu bainan nas, yang disebutkan di dalamnya hanya kabar-kabar bersumber dari penukilan-penukilan manusia. Fayajibu al-hadar kullal hadar minha. Oleh karena itu wajib untuk kita benar-benar memasang standar ganda. Tidak bermudah-mudahan untuk menukil khabar dan menyebarkannya selain daripada apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Wa an yahrisal insanu ala an yatatabba'aha bi rifqin, dan hendaknya seorang manusia itu benar-benar mau untuk bersabar mengkoreksi, meneliti berita-berita yang datang selain dari Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu. Bismillah. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ayat terakhir yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala menutup semua ayat-ayat yang beliau sebutkan untuk at-tafakkur fi 'azimi makhluqatillah taala. Baik. Kemudian setelah itu beliau menutup bab ini dengan mengatakan wal ayatu fil babi katsirah, dan ayat-ayat yang lain dalam bab ini sangatlah banyak. Wa minal ahadits al-hadits sabiq al-kayyisu man dana nafsahu. Dan di antara contoh hadis yang bisa disebutkan di dalam bab ini adalah hadis yang sudah pernah dibahas sebelumnya, al-kayyisu man dana nafsahu. Seorang yang cerdas itu adalah orang yang mau untuk sering mengoreksi dirinya sendiri. Hadis ini yang beliau isyaratkan sudah pernah kita bahas kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu. Pada bab yang pertama, hadis yang ketujuh dari Syaddad bin Aus, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di mana Nabi SAW beliau mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang cerdas, orang cerdik yang sesungguhnya, siapa dia? Kata Nabi SAW, man dana nafsahu. Baik. Dana maksudnya hasabah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mau selalu mengkoreksi dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mau untuk bersungguh-sungguh beramal lima ba'dal maut, untuk mempersiapkan apa yang akan dia dapati setelah kematiannya. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh adalah manittaba'a nafsahu hawa, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Jiwanya selalu didorong untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, lalu dia berangan-angan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak angan-angannya. Maksudnya apa? Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau al-kayyis, yakni maksud orang cerdas di dalam hadis ini. Ai al-hazimul fatin al-mutanabbih al-muntahis lil furas huwa alladhi yadinu nafsahu ay yuhasibu. Orang yang cerdas itu, yang cerdik itu adalah orang yang tajam pikirannya. Siapa dia? Al-mutanabbih, orang yang selalu was-was, selalu berhati-hati. Al-muntahis lil furos, orang yang selalu memanfaatkan waktu yang dia punya. Huwalladzi yadinu nafsahu ay yuhasibuha, yang mau selalu mengkoreksi dirinya. Fayanduru madza ahmal minal wajib. Dia akan selalu bertanya hari ini sudah berapa kewajiban yang dia lakukan, yang dia laksanakan, yang dia amalkan, atau berapa kewajiban yang harus dia tunaikan di hari ini tapi tidak dia tunaikan. Itu setiap hari dia lakukan, setiap waktu dia tunaikan. Kalau tidak bisa setiap jam dia mengoreksi dirinya, amalan apa yang belum saya lakukan, amalan apa yang saya tinggalkan, minimalnya di malam hari sebelum dia tidur dia selalu memikirkan tadi siang hari amalan apa saja yang sudah saya kerjakan dan manfaat apa yang saya dapatkan dari amalan itu. Kemudian amalan-amalan apa saja yang seharusnya saya lakukan tapi tidak saya lakukan, Apakah ketika saya tinggalkan akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, ini namanya al-qayyis kata beliau. Orang yang cerdas yang seperti ini, bukan yang terlena dengan dunianya, bukan yang terlena dengan syahwatnya, bukan yang terlena dengan apa namanya urusan ekonominya dan seterusnya. Bukan itu. Bukan yang tinggi apa namanya jabatannya, bukan yang tinggi gelar akademisnya, bukan itu orang yang cerdas, tapi dia yang mau mengoreksi dirinya setiap hari. Wa madza fa'ala minal muharram? Apa sesuatu yang haram yang diharamkan oleh Allah yang dia lakukan hari ini? Kalau siang hari dia lakukan, malam harinya koreksi diri. Kalau malam hari berbuat maksiat, pagi hari koreksi diri. Ini orang yang cerdas. Adapun al-ajiz, orang yang lemah, yang bodoh. Fahuwa alladhi yatba'u nafsahu hawaha, adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Fama hawat nafsuhu akhadha bihi, apa yang diinginkan oleh jiwanya, dia akan segera berusaha mewujudkannya. Matanya ingin nikmat memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, berusaha badannya untuk bagaimana caranya mendapatkan kenikmatan yang bisa dia lihat itu. Telinganya ingin mendengarkan sesuatu yang dia rasakan nikmat, tapi itu diharamkan oleh Allah, tidak peduli bagaimana caranya dia bisa mendengarkan sesuatu itu. Mulutnya, perutnya ingin mengkonsumsi, makan atau minum, ternyata yang dia inginkan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpikir, masa bodoh dengan itu semua. Pokoknya saya makan, saya ingin ini, saya ingin itu. Tidak ada remnya, semua dimakan padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma karihat nafsuhu lam ya'khudh bihi. Dan orang yang lemah yang bodoh itu adalah orang yang tidak suka jiwanya itu berat untuk beribadah, untuk melaksanakan amal kebaikan. Sawa'un wafaqa syar'allahi amla. Dia tidak peduli apakah ini sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Yang penting senang. Yang penting bahagia. Dan seterusnya, tidak memikirkan bagaimana nanti ada kehidupan setelah kematiannya. Tidak memikirkan bahwa hidup itu bukan hanya satu kali di dunia ini saja. Mati selesai, tidak. Setelah engkau mati akan ada fase hidup yang ketiga. Selesai fase hidup yang ketiga, ada fase hidup yang keempat. Terakhir ini keempat. Dan disinilah penentuan kita bahagia atau sengsara di kehidupan yang keempat. Dan itu semua bisa kita lihat dari kehidupan yang kedua. Hidup kita yang kedua adalah sekarang ini, saat kita bisa melihat dunia. Ini fase kita hidup yang kedua. Masih ada dua fase lagi sebelum kita benar-benar merasakan kebahagiaan abadi atau kesengsaraan abadi. Kalau mau sedikit mengorbankan usia kita di dunia untuk meninggalkan kelezatan-kelezatan yang sifatnya sementara tadi, kebahagiaan selama-lamanya akan kita dapatkan. Tapi kalau kita masa bodoh dengan usia kita yang sebentar di dunia ini dan menggunakannya untuk merasakan berbagai macam kenikmatan, menabrak syariat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kesengsaraan yang akan ada nanti akan lebih panjang. Tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada akhirnya. Baik. Hadza huwal ajiz. Seperti itu tadi kondisi orang yang lemah, orang yang bodoh. Dan kata beliau rahimahullah memperingatkan, wa ma aktsaral yaum alladziina yattaba'uuna anfusahum hawa. Dan ketahuilah betapa banyaknya manusia-manusia sekarang ini yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan jiwanya. Ini kapan beliau sebutkan? Ketika masih hidup. Beliau meninggal tahun berapa? Syekh Utsaimin. Beliau meninggal tahun 2001. Berapa tahun? Sudah ada yang lahir 2001? Beliau meninggal tahun 2001 dan ini beliau ucapkan jauh sebelum beliau meninggal. Ketika itu banyak manusia yang memperturutkan hawa nafsunya. Nah, apalagi sekarang. Dulu belum masuk era keterbukaan informasi. Sekarang kita sudah di zaman keterbukaan informasi. Semua bisa mudah kita akses. Bisa mudah kita dapatkan. Tentunya akan lebih banyak apa yang disebutkan oleh beliau itu. Ma aktsaral yaum alladziina yattaba'uuna anfusahum hawaaha. Betapa banyak manusia yang hanya memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Wala yubaluna bi mukhalafatil kitabi was sunnah. Enggak peduli apakah itu menyelisihi kitabullah atau menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala wa lahumul hidayah. Kita memohon kepada Allah untuk selalu diberikan hidayah dan taufik. Ini keadaan pertama orang yang bodoh, memperturutkan hawa nafsunya. Keadaan yang kedua yang lebih parah, wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia banyak angan-angan, banyak keinginannya dari Allah. Hidup di dunia tidak peduli tentang halal haram, hidup di dunia tidak peduli tentang syariat, tapi maunya masuk surga. Ini yang dimaksud tamanna 'ala Allahil amani. Kata beliau, yaqulu sayughfaruli, nanti Allah akan memberikan ampunan untuk saya. Saufa astaqimu fima ba'du, nanti kalau sudah mendekati apa namanya usia tua saya akan bertaubat. Wa saufa aqumu bil wajib fima ba'du, nanti kalau sudah tua saya akan mulai rajin beribadah. Wa saufa atruku hadza fima ba'du, nanti kalau sudah tua saya akan tinggalkan, mumpung sekarang masih muda, isinya foya-foya terus, apa yang diinginkan dilaksanakan. Nanti aja kalau sudah tua baru fokus beribadah. Au yaqul Allahu yahdini, atau dia mengatakan, nah nanti kalau Allah berkehendak untuk memberikan hidayah juga saya akan mendapatkan hidayah, tidak perlu kamu paksa. Wa idza nasahtahu qala is'alillahi hidayah. Kalau kamu berikan nasihat kepada orang yang seperti ini, bertaubatlah ya akhi, ini salah, ini begini, dalilnya ini. Entah dengan cara yang selembut apapun, kalau dia memang orang yang ajiz, orang yang bodoh, yang memperturutkan hawa nafsunya, yang lemah keimanan dan ketakwaannya, dia akan dengan mudahnya is'alillahi lil hidayah. Jawabannya simpel, mintakan hidayah untuk saya. Tok, ingin berubah? Tidak. Hanya supaya saudara yang menasihati itu enggak banyak bicara lagi, dia stop dengan is'alillahi lil hidayah. Mintakan saja hidayah untuk aku. Kalau Allah inginkan hidayah untukku, aku akan mendapatkan hidayah. Kalau Allah tidak inginkan, ya sudah. Ini orang yang lemah. Wa ma asbaha dzalik, dan kalimat-kalimat yang semacamnya. Wa hadza ajizun, orang yang seperti ini orang yang paling lemah kehidupannya. Meskipun dia badannya besar, kekuatannya besar, kecerdasannya lumayan, ekonominya juga lumayan, tapi dia orang yang lemah. Dia orang yang bodoh. Fal kayyisu huwa alladhi ya'malu bihazm wa jidd wa yuhasibu nafsahu. Orang yang cerdas itu bukan orang yang seperti tadi. Orang yang cerdas adalah orang yang mau bersungguh-sungguh beramal soleh, kemudian dia koreksi diri. Wa yakunu 'indahu quwwah fi amrillah, dia punya kekuatan untuk mau merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dinillah, dia mau untuk berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatamakkana min dhabti nafsi, sampai dia bisa untuk mengokohkan dirinya di atas ketaatan tersebut. Wa illa, kalau seandainya ketika dia sudah berusaha tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain, maka dia bukan kemudian berlepas pada takdir. Dia bukan kemudian beralasan dengan takdir. Dia akan mengatakan seperti apa yang disebutkan oleh Zaujatul Aziz pada kisah Yusuf ayat ke-53. Ketika dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, sungguh aku ini tidak akan selalu mengikuti keinginan hawa nafsuku. Sesungguhnya nafsa la'ammaratun bisu', nafsu itu di hati manusia manapun, namanya nafsu itu ammaratun bisu', selalu mendorong, mengajak untuk berbuat jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Ucapan ini bukan diucapkan oleh orang-orang yang bergelimang dengan dosa, bukan. Tapi ketika dia sudah berusaha, toh juga tetap tergelincir, wajar, manusiawi. Tapi bukan itu daidanu, bukan itu kebiasaannya. Dia dikenal orang yang bersungguh-sungguh untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari kemaksiatan, menjaga diri dari memperturutkan hawa nafsunya. Tapi kalau ternyata takdir Allah berkata dia terpleset dalam satu jenis dosa, dia akan segera kembali dan mengucapkan kalimat ini. Jadi bukan alasan kalimat ini itu untuk kemudian dia bisa berlina-lina dengan maksiat, bernikmat-nikmat dengan maksiat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita kembali apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala yang pernah kita bahas dahulu tentang faedah dari hadis ini. Kata beliau rahimahullah, fa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ada faedah besar. Al-hathu ala intihazil furas, dorongan kuat dari syariat untuk bisa benar-benar memanfaatkan waktu. Terlebih lagi yang masih muda, masih banyak waktunya, meskipun kita enggak tahu usia kita sampai di mana. Tapi engkau masih muda, engkau masih punya banyak waktu, banyak apa namanya kekuatan dan belum terlalu banyak kesibukan, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Wa alla yadhi'al insanu min waqtihi fursatan illa fima yurdhillahu. Dan janganlah seorang manusia, seorang hamba kita ini semua ini meremehkan waktu yang ada. Satu kesempatan yang kita punya jangan sampai terlewat kecuali di dalamnya terdapat keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yad'al kasala wat tahawuna wat tamanni. Tinggalkan itu rasa malas. Tinggalkan itu lena-lena. Tinggalkan itu berlambat-lambat kemudian menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mustahil. Malas pengennya masuk surga, malas pengennya dapat ampunan. Berakal dong orang yang seperti itu. Enggak, di dunia saja bisa kita katakan orang enggak berakal. Orang yang seperti ini ingin dapat bisa menafkahi keluarga dengan baik tapi tidak mau bekerja. Bisa rezeki itu tiba-tiba datang? Tidak mungkin. At-takassub perlu cari bagaimana mendapatkan nafkah untuk anak istrimu, untuk keluargamu. Pada apa-apa yang diridhai oleh Allah, Allah akan berikan jalan kemudahan, bukan menunggu. Ini masalah dunia, masalah akhirat lebih-lebih lagi. Balasan besar Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di yaumil akhir sedemikian besarnya, sedemikian abadinya, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Fa innat tamanni la yufidu syai'an. Hanya berangan-angan enggak akan mendapatkan manfaat apapun, tidak memberikan manfaat apapun. Kama qala Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan tamanni, bukan angan-angan. Iman itu praktek. Mau disebut orang yang taat, orang yang saleh, kerjakan amal saleh. Mau disebut orang yang banyak membaca Al-Quran, ya banyaklah membaca Al-Quran. Mau disebut sebagai orang yang jujur, ya jujurlah dalam ucapan anda. Dan seterusnya. Walal imanu bitahalli. Iman itu bukan hanya sekedar identitas. Di KTP tulis Islam, keseharian pakai peci, pakai jubah, pakai koko, pakai sarung. Bukan itu. Tapi praktek amaliyah kita, itulah keimanan yang sebetulnya. Dan ini yang harus kita fahami. Jangan sampai kita merasa sudah lama ngaji 1, 2, 3, 4 tahun, bahkan 10 tahun sudah duduk di majelis ilmu, sudah sering berpakaian dengan pakaian syar'i seperti ini, kemudian kita merasa sudah orang yang beriman, merasa orang yang taat. Belum, belum selesai ketika engkau belum mati. Belum selesai ketika kita belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, walakinnal imana wa ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Pesan dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang dimaksud dengan keimanan itu adalah ma waqara fil qalbi, apa yang tertanam di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita ini. Kemudian saddaqathul a'mal, dibenarkan oleh amalan kita. Jadi perlu dua. Dan ini sejalan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Iman itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar keyakinan, tapi iman itu tiga hal tadi. Engkau ucapkan keimanan itu, engkau yakini dengan hatimu keimanan itu, kemudian praktekkan apa yang engkau ucapkan dan apa yang engkau yakini tadi. Tidak seperti mereka yang mengatakan yang penting dia mengatakan saya muslim berarti dia muslim, yang penting dia sholat, terserah hatinya urusan Allah. Tidak seperti itu. Keimanan itu butuh untuk apa namanya disamakan antara ketiga poin tadi. Ucapannya sesuai, hatinya sesuai, amalannya juga sesuai. Kalau yang seperti ini berarti ini tugas berat untuk kita. Setiap hari harus selalu mengkoreksi diri. Hati dengan lisan sudah cocok tidak? Kemudian lisan dan hati kita ini sudah cocok dengan amalan kita atau tidak? Ini kalau masing-masing pribadi menyadari tentang pentingnya hal ini, maka sedikit perselisihan dalam muamalah kita ini, sedikit pertengkaran, dan sedikit orang-orang yang kemudian terlena dengan kehidupan dunianya, dia akan benar-benar memperhatikan keimanannya. Fa'alaina ayyuhal ikhwah, maka sudah sepantasnya bagi kita wahai saudara sekalian, annantahizil furasah, untuk kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin, fi kulli ma yuqarribu ilallah, pada perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, min fi'lil awamir, melakukan perintah Allah, wajtinabil nawahi, menjauhi larangan Allah, hatta idza qadimna 'ala Allah, sampai ketika kita nanti dihadapkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan kita semasa di dunia, kunna 'ala akmali ma yakunu min hal, kita akan berada pada kondisi yang sempurna. Berusaha menjalankan perintah, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ta'ala a'lamun bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah bab yang selanjutnya akan kita kaji pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala, yakni bab fil mubadarah ilal khairat. Bab tentang perintah untuk bersegera mengamalkan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirul a'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.